Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alayhim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Khotul kiram, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang agung, nikmat yang besar yang diberikan Allah kepada kita. Ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Nikmat sehat itu mahal, sangat mahal. Tidak sedikit orang-orang, teman, sahabat yang tergelincir ketika dibenci dengan sakit. Karena ujian yang Allah berikan kepada manusia itu macam-macam. Ujian sakit itu bisa merusak segala-galanya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengingatkan wasihataka qabla saqami. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum sakitmu. Kenapa beliau mengatakan sakit itu mufsid? Mufsid. Sakit itu bisa merusak. Apa yang dirusak? Pertama, dunia Allah. Dunianya rusak. Ekonomi berantakan. Tidak sedikit orang-orang yang diuji sakit, kemudian harta bendanya habis. Rumah dijual, mobil dijual, perhiasan dijual. Dan itu belum tentu sembuh. Seperti penyakit-penyakit yang berat. Ada yang kena diabetes akut, kaki sebelah diambil, daging-dagingnya diambilkan daging yang kaki kanan, ditambalkan, cacat semua tubuhnya. Itu bisa kita bayangin. Kemarin kita kunjungi Ustaz kita, Ustaz Abu Najwa, insya Allah kita tidak pernah menyangka kalau sampai seperti itu. Jadi dagingnya itu diambil separuh, kaki sebelah. Akhirnya kaki yang kanan, dagingnya diambil, ditempelkan ya. Itu sakit dan itu biayanya tidak sedikit dan masih bertanya sampai kapan sembuhnya. Nah, ini kita sehat seperti ini, masya Allah. Makanya kalimat tahmid yang kita baca itu, alhamdulillah dimuqaddimah nilainya tahmid itu mahal. Ya, itu belum lagi yang kena kanker darah, belum yang kena tumor yang sampai amigil, terus dia muntah. Itu kerusakan dunianya. Yang kedua apa? Dinahu, agamanya bisa rusak. Belum tentu kita sabar. Makan ini gak boleh, makan itu gak boleh, kalau itu gak bisa tidur, kepala pamin badan sakit semua. Sampai siap dengan sakit seperti ini. Bagaimana ibadah kita bisa gak sempat baca Quran, ini duduk seperti ini, hadir di majlis taklim. Kita bisa sampai di sini itu karena sehat. Ayo dihargai berapa sehat ini? Dihargai berapa, Pak? Katanya masjid, masjid wanita loh. Masjid di TV wanita loh. Sama, mahal banget. Yang kedua, nikmat hidayah. Nikmat menerima sunnah. Itu mahal. Hidayah, insyaAllah. Berubah. Cara pandangnya berubah. Karakternya berubah. Watak berubah. Hidayah. Mahal. Orang yang bertemu dengan sang pembawa ilmu belum tentu dapat hidayah. Duduk bersama sang pembawa ilmu, bahkan meramut sang pembawa ilmu, nuntun tangannya yang membawa ilmu, enggak dapat hidayah. Kita hidup di ujung dunia ini, di ujung zaman, enggak ada sangkut pautnya dengan darah dan rahim. Tidak ketemu, tidak melihat wajahnya. Kok mau menerima sunnahnya? Tidak takut diakusi wong Arab tak? Ini kan sebuah keanehan. Dan ini bukan suatu kebetulan. Hidayah, nikmat dari Allah Ta'ala. Akhirnya kita ingin setiap gerak kita itu mengandung nilai ibadah karena hidayah. Kita bangun tidur ada hidayah, ada ilmu, ada amal di sana. Masuk kamar mandi, kita ingin kamar mandi masuk dapat pahala. Keluar kamar mandi gak mau kosongan, kita ingin diberi pahala. Itu semua kita lakukan tidak lain karena hidayah. Sampai berani ketika bersin tidak membaca tahmid, enak rasanya lisan kita? Cubles lo diem gitu. Enak? Enggak enak. Ada yang salah, ada yang keliru. Ibu bapak berani mau makan apa saja enggak baca bismillah? Bisa menikmati makanan itu? Enggak bisa, tersiksa. Kenapa? Belum bismillah. Itu kita rasakan, yang tidak dirasakan orang-orang yang artinya tidak ada ilmu. Enak gak rasanya kita tidur tanpa pakai wudu? Enak rasanya tidur? Enak rasanya tidur kita belum tidur gak baca ayatul kursi? Enak rasanya? Tumpuan pahala, tumpuan ibadah bisa kita lakukan menjelang tidur itu. Dan kita bisa merasakan puas, nikmat, lezat. Dan tidur itu terasa lezat karena sudah melaksanakan apa yang dicontohkan. Ada yang tertinggal, kok belum baca ayat kursi, belum baca Al-Baqarah, ada yang hilang ini sebelum tidur ini. Sunnah Nabi. Nah, enak tidur itu. Coba Bapak Alul rasakan itu. Mengalirnya rasa ke dalam hati. Begitu selesai baca ayat kursi sudah, akhir Al-Baqarah sudah, trikul sudah, baru kita mapan, tenang, alhamdulillah, sunnah-sunnah nanti sudah aku lakukan. Terasa? Terasa? Terasa. Itu semua dari mana? Hidayah. Nah, kayak begini ini Pak, kalau enggak dijaga, hidayah itu diambil oleh Allah. Berubah cara berpikir. Kita dikubur, Quran dikubur, Sahih Bukhari dikubur. Dia tinggalkan sholat, dia jauhi air wudhu, dia pindah kiblat. Ketika hidayah sudah dicabut oleh Allah ayatnya. Itu seorang ustaz, seorang ulama. Ketika tidak berhati-hati, dicabut hidayah dari hatinya. Berubah. Berubah. Tidak kenal saja dasar. Ada dulu ngajari sunnah. Ngajari sunnah. Ngajari tauhid. Kita duduk di majelisnya diajari ini. An Abi Hurairah keluar dari lisannya. Sekarang kalimat-kalimat kufur yang keluar. Kalimat-kalimat fasik yang keluar. Seperti na'udzubillah syaitan yang sebelumnya tiap hari diwarnai dengan pujian, sanjungan, takbir, tahlil kepada Allah. Begitu diusir, dia menyatakan, aku akan pimpin semua jalan kesesatan. Berapa nilai hidayah ini? Ayo dijaga. Ayo mendekat sedekat-dekatnya kepada Allah. Ayo merapat kepada Allah. Supaya iman ini dijaga oleh Allah dengan sebuah kalimat, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau jadikan hatiku senang kepada maksiat. Bahkan hidayah setelah aku berikan aku hidayah. Saya dikasih tambah teman kami dulu satu majelis dengan saya. Dan saya sering nempel muslim kepada beliau. Kita muslim, saya nempel datang ke rumahnya subuh-subuh. Ngapain aku? Nempel muslim. Bapak-bapak, sekarang kalimat kufur yang keluar. Dia memimpin segala bentuk kemaksiatan. Hidayah. Pertanyaannya, kira-kira bisa enggak kita menjaga iman? Nikmatnya wudhu, nikmatnya melangkah ke masjid itu terasa banget. Hidayah. Istri mengikuti. Dia talak istrinya yang soleh, dia ambil istri yang maksiat. Anak-anaknya diajak berbondong-bondong untuk mengingkari Allah. Ketika hidayah dicabut dari hati, makanya kita tidak boleh merasa aman. Ya, karena hati itu berbolak-balik. Ayo, ayo kita saling mengingat. Dan jangan, makanya kita jangan sekali-kali ini kalau ketemu pelaku maksiat kita remehkan, kita cuma jangan-jangan. Itu bisa nyibrat. Apa nyibrat ini? Mulai. Jangan-jangan diejek, jangan diremehkan, jangan dicemooh, jangan. Pertama, kita berlindung. Pertama kita berlindung. Yang kedua, doakan. Doakan pelaku maksiat. Yang ketiga, kalau memungkinkan mendekat, nasihat. Jangan sekali-kali berjanji dan kecela. Karena kita belum tentu bisa bertahan di atas keimanan. Makanya kita memohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah jaga keimanan. Yang kita dimasukkan Allah ke golongan orang-orang yang soleh. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli hukman wa alhibni bisoni. Nabi Ibrahim, ya Allah, anugerahkan kepadaku hikmat ilmu dan masukkan aku ke golongan orang-orang soleh. Nabi Ibrahim itu minta dimasukkan Allah ke golongan orang-orang yang apa, dia tidak soleh? Apa beliau enggak soleh? Tapi kenapa ini berdoa? Ini ketawaduan yang luar biasa. Akhlak yang luar biasa. Terus bagaimana dengan kita-kita yang ilmunya pas-pasan? ilmu kita sudah mencukupi apa pas-pasan? Pas-pasan, pas feeling bisa jawab. Pas-pasan, amal kita pas-pasan. Ini ucapan omongan rahmat Allah. Seperti ucapan Anas bin Malik mengatakan, ya Allah, aku mencintaimu, aku mencintai Nabi Muhammad, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, aku mencintai Utsman, dan aku ingin kelak di akhirat engkau kumpulkan aku bersama dengan mereka, walaupun ibadahku, amalku, akhlakku gak sebagus amal mereka. Itu doanya Anas bin Malik. Aku mencintaimu, aku mencintai Rasulmu, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, aku mencintai Utsman, dan aku berharap arju ma'adum bin akhir. Aku ingin engkau kumpulkan aku bersama mereka, walaupun amalku tidak sebagus mereka, walaupun hatiku tidak sekhusyuk dengan khusyuknya Abu Bakar, walaupun ketegasanku tidak setegas Umar bin Khattab, walaupun kedermawanku tidak sedermawan Utsman bin Affan, tapi aku berharap dengan mereka atas rahmatmu. Ini ayo diminta kepada Allah Ta'ala. Makanya yang ngaji yang sabar, kalau ngaji seikhlas, walaupun sedikit amal ini. Tapi ya jangan dipertahankan sedikit, kamu mesti penting ikhlas. Itu dalil mungkin. Kalau bisa banyak, kenapa sedikit? Baik, ikhlas kalian, itu Bapak yang dimuliakan Allah. Saya masih teringat ikhwan satu bangku saya, seorang ustaz yang membina kami dulu bersama-sama merangkak belajar sunnah. Tapi ketika hidayah dicabut dari hatinya, masya Allah, dia kumandangkan, aku ajak orang bermaksiat kepada Allah. Hidayah mahal. Alhamdulillah, sekarang kita akan kaji sebab-sebab datangnya cinta kepada Allah, yakni wa mujalatus sholihin, bermajelis dengan orang-orang soleh, bersahabat dengan orang-orang soleh. Itu diantara sebab tumbuhnya hati seseorang mencintai Allah. Itu salah satu sebab tumbuhnya hati seseorang untuk mencintai Allah. Yakni bermajelis bersahabat dengan orang-orang saleh. Makanya di dalam Al-Quran ada perintah, ada larangan. Ada perintah untuk senantiasa berjalan bersama orang-orang soleh. Larangan, jangan ikuti jejak orang-orang yang ingkar. Ada dua sisi, ada perintah, ada larangan. Ya. Mari kita lihat ayat-ayat yang menunjukkan perintah, di mana Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menyertai orang-orang yang soleh, hidup bersama orang-orang yang berbakti, duduk bersama orang-orang yang ahlul ibad. Ya, pertama kita lihat surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ayat 28. Surat 18 ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala ta'du 'alaika annahum turidu zinatan hayatid dunya. Tuhidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man awfalna qalbahu an-dikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furqan. Iya. Bersama orang yang tujuannya pagi hari dan satu hari dengan mengharapkan Tuhannya, dan janganlah kedua matamu bukan dari mereka kemah mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah kau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Ayat ini terdapat dua hal. Dua perkara tadi sudah tercantum, termuat di dalam ayat ini. Ada perintah, ada larangan. Perintah untuk hidup bersama dengan orang-orang yang berbakti. Perlu diketahui Bapak Ibu, ayat ini turun kepada Nabi SAW ketika Nabi akan meninggalkan majelisnya para sahabat yang du'afa. Nabi kumpul bersama para sahabat, dan ada para sahabat yang miskin di situ kumpul di majelisnya Nabi. Tiba-tiba Nabi kedatangan tamu, penggede-penggedenya Quraisy. Ya, tokoh-tokohnya Quraisy. Apa tujuannya? Mereka datang kepada Nabi, menemui Nabi, ingin dengar langsung Quran dari lisan Rasulullah. Tapi dengan syarat, sahabat-sahabat yang miskin yang tadi duduk dengan Nabi tidak boleh ikut di majelis ini. Ini khusus majelis wong suki-suki. Ngaten. Iki kula bahasa menuju sampai ketularan ini. Ya, aja sampai ke ketularan. Nah, ngaten ngaji niku wong miskin cek iso melu. Aja khusus didekati orang kaya-kaya saja. Nah, setelah itu Nabi ingin sekali mereka mendapat hidayah. Orang-orang kafir, tokoh-tokoh kafir, pemimpin-pemimpin kafir, agamanya ingin dapat hidayah. Tapi syaratnya ini apa? Sahabat-sahabat yang tadi duduk bersama Nabi tidak boleh ikut. Ini termasuk penyakit kalbu. Akhirnya turun ayat ini, Nabi tidak boleh nuruti karpe orang-orang ini. Dan kita manusia kan begitu, Pak. Ya, kalau orang suge, pejabat, melu ngaji, itu viral. Ini apa? Coba kalau jenderal melu ngaji, langsung direkam, Pak. Jenderal coba, kocok betul kerupuk, melu gabung ngaji. Orang masih ngerekam. Nah, itu fitrah, rusak akhirnya kita. Jangan, ya. Oleh karena itu Nabi ditegur langsung dengan teguran yang sangat keras. Pertama, apa kata Allah? Wasbir nafsak, Muhammad, sabarkan dirimu. Artinya apa? Ojo kok tinggal teman-teman yang miskin. Kamu jangan memisahkan diri dari mereka, majelis orang-orang du'afa ini. Mereka itu adalah orang-orang yang bersih niatnya. mereka orang-orang yang jernih hatinya. Yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyi yuriduna wajha. Jernih yang dituju. Mereka berdoa kepada Allah di pagi hari, di petang hari. Apa yang mereka cari? Mereka mencari wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan kamu palingkan kedua matamu dari mereka. Jangan kamu tinggalkan mereka. Jangan berpisah dengan mereka. Yang kamu tujuannya adalah turidu zinatal hayatid dunia. Ini juga pesan bagi para dai yang oleh undangan ngaji untuk dipilih mencicil gede-gede tok. Ini penyakitnya para dai di sini. Sampai turun tadi dai. Coba sampai tadi dai ngata ini. Ini penyakit nih. Insyaallah. Apa yang dicari? Turidu zinatal hayatid dunya. Mereka menginginkan, kamu inginkan perhiasan-perhiasan. Itu Rasulullah ditegur dengan teguran yang keras oleh Allah Ta'ala. Ini bentuk kemaksuman Nabi. Jadi Nabi begitu akan salah, turun ayat. Begitu akan salah, turun ayat. Makanya ibadah yang paling tepat, gak ada cara lain, mengikuti cara dari Nabi SAW. Kenapa? Ini Nabi salah, mesti turun. Berarti amal yang dicontohkan oleh Nabi, amal yang sudah dijamin kebenarannya, gak usah ditinggalkan. Saya ketipang ini. Sebab ini Nabi salah, mesti turun. Bahwa ini ayat-ayat perintah. Lalu dilarang Nabi itu. Wala tutit man afalna qalbah. Jangan kamu turuti. Jangan kamu ikuti. Itu tadi permintaannya orang kafir. Tolong teman-temanmu yang miskin jangan ikut gabung di sini. Itu keinginannya orang kafir. Ojo kok turuti. Makanya di dalam ayat ini, di ujung ayat ini, ada tiga sifat. Kalau ada pada di seorang, sambil oleh akrab-akrab. Satu, orang yang lalai dari tanggung jawab. Orang yang gak ngerti tentang kewajiban. Orang yang meremehkan tanggung jawab. Orang seperti ini, ojo dibagai rokonco akrab. Jelas nih? Hati-hati. Bapak-bapak punya teman karib, walaupun jenengan sering ditraktir, hati-hati jodoh traktirannya. Tapi jenengnya emang ya tetap aja. Sampe seneng traktir apa seneng ditraktir? Halo? Ibu-ibu milih sing pundi? Traktir. Insyaallah. Oh ya, yang pertama sifat yang harus dipahami. Yang kedua apa? Yang kedua adalah tambah apa? Orang-orang yang mengikuti apa? Nafsu. Mungkin akali kape jauhi orang seperti ini. Yang ketiga orang-orang yang melampaui batas, tinggalkan dan jangan dijadikan rujukan. Jangan dijadikan untuk ditempati sering dimintai pendapat. Kita akan ikut rusak bersama mereka. Pun ini ayat yang pertama, perintah dan larangan bersahabat dengan orang yang baik maupun dengan orang yang tidak baik. Kemudian kita lihat di dalam surat Luqman, surat 31 ayat 15. Surat 31 ayat 15. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di sana, di pertengahan ayat menjelang akhir, ya, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laisa laka bi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruka. Berikutnya, wa tabi sabila man anaba ilayya. Sudah ketemu di situ? Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. ikuti jalan orang-orang yang bertaubat kepadaku. Perintah untuk mengikuti jalan orang-orang yang bertaubat. Cari sejalan dengan apa yang diucapkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Apa kata Umar? Umar radhiyallahu an mengatakan, jalisut tawabin. Kata Umar, duduklah kamu, bersahabatlah kamu dengan orang-orang yang selalu bertaubat. Kata Umar, bersahabatlah kamu dengan orang-orang yang selalu bertobat. Keliru sedikit istighfar, keliru sedikit minta maaf, keliru sedikit istighfar, keliru sedikit bertobat. Kalau kita ketemu orang seperti ini, jadikan dia teman karibmu. Kenapa? Fa innahu akhirul aqidatahum. Ahqar aqidatahum. Mereka ini orang-orang yang ahli tobat, itu adalah orang-orang yang paling lembut hatinya. Kumpul dengan mereka. Ya, kalau ada orang-orang kok jarang sekali tobat, hati-hati. Kenapa? Mereka adalah orang yang paling keras hatinya. Akibatnya apa? Akibatnya kita ikut. Karena teman itu akan memiliki pengaruh kepada temannya. Kekuatannya dahsyat pak pengaruhnya. Satu hari, dua hari, tiga kali, empat kali, sering ada pertemuan, maka tabiat-tabiat itu akan saling mewangi. Persoalannya kita yang terpengaruh atau teman kita yang terpengaruh, itu persoalannya. Ya, hati-hati bukan? Sambon. Kemudian dalil berikutnya di dalam surah Hud ayat 113. Surat Hud surat berapa? Surat berapa ibu? 11. Ya, wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar ma lakum min dunillahi awliya thumma tansurun. Sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang dolim. Artinya tarkanu niku napa? Senang dengan perbuatan mereka, akrab dengan mereka, kemudian terbawa oleh jalan mereka. Itu jangan sampai kamu menjadi seperti itu. Kemudian dikuatkan dengan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikuatkan oleh Imam Abu Dawud, diimamkan oleh Imam Ahmad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas mengatakan, la tusahib illa mu'minan. Jangan engkau bergaul, jangan engkau bersahabat kecuali dengan orang mukmin. Jelas Nabi mengatakan, la tusahib illa mu'minan. Nah, timbul pertanyaan, timbul persoalan, Ustaz, kalau kita pilih-pilih teman, apa nanti gak dikira sombong? Satu, kira-kira bisa gak muncul pertanyaan itu? Dalam? Bisa, sangat bisa. Was, kok koncoy kok pilih? Pilih, cok sok suci, sok alim. Tuh, satu. Yang kedua, kalau kita gak mendekati orang-orang yang buruk, terus yang nasihati mereka siapa? Tuh kan, diopong ini gini. Ayat emang digosok kabeh yo. Apa jawabannya? Kalau jenengan dapat pertanyaan gitu mas, nek sampean koyo ngene mas, aku sampean gak menyombongkan peretekan orang lain. Wong konco kok milih-milih kan sing penting awak dhewe kater. Wahane aku mas konco sembarang kalau kena konco mas. Jadi gak ono indikasi meremeh-meremehkan. Pun yen apa jawabannya? Lu kulon tani. Kok denger kan? Tante ini jawabanmu. Gimana bu? Wallahu? Lu masuk ulung. Jawabannya aja pengen tegas. Jangan beli pencet itu milih kan? Kok sumbung anak? Sok suci sana. Sok alim sana. Lu kok pencet ya kok? Kenapa kau anda pilih? Kenapa kau dipilih? Beli kue milih gak? Sombong amat ini. Terus anda yang lain itu anda anggap kue-kue yang jelek begitu. Tapi kenapa? Kenapa kok milih? Kau kode jajani, kode pencite, kode buai, kode salai. Ayo dijawab apa kau dengan denger mari. Ya Allah. Ini berada interaksi, Pak. Kenapa kok milih? Sama ini gak tau belonjo buah. Makannya pucet-pucet. Dalam? Nek bunuh dong. Apa? Buat kesehatan. Nek makan sing gosok. Paling-paling gak main jelek mulai dong. Lu gimana? Termasuk Ustaz kita, Ustaz Abu Najwa itu orang pemberani, Pak. Masih bujangin niku wis niku prai betone sedok kok. Jambu bosok niku ketuket ular niku. Ketok melak-melak ngene iki. Seh, kita akan menyelesaikan gitu. Ini ular, ular yang makan jambu. Ketok sampai dia. Wah luar biasa dia. Saniki masyaallah. Semoga segera sembuh. Ya, semoga segera sembuh. Kemarin saya datang ke sana, doanya saya datang ini. Usahakan. Kenapa kok milih? Itu buah yang busuk, pengaruhnya penyakit kebakar. Gimana? Nah kalau orang yang hatinya busuk, pikirannya busuk, akhlaknya busuk, pengaruh nggak ke akhlak kita? Lah kok nggak seneng nih? Jenengan ini sebenarnya ingin selamat atau ingin celaka? Lah kok milih jalan sing keliru? Coba kalau anak kita ini ada buah yang seger, ada buah yang busuk. Yang dipilih kok yang busuk? Anda komentarnya apa? Komentari apa? Wis ngerti nek bosok kok mbok pilih. Resikone kan ngerti. Kok si bodoh ini yang mulai bahasa kasar ini? Kata tampet kok gak enak. Coba sendirian jawab, itu cerdas apa kebodohan? Cerdas apa kebodohan? Ada yang bagus, ada yang busuk, cerdas apa bodoh? Kan ngerti kalau itu kita makan resikonya merusak, kan gitu. Itu fisik, sedangkan mental yang dirusak mental, Pak. Jadi kan lihat kisah yang luar biasa yang diabadikan oleh para ulama tentang Abu Thalib. Ternyata Abu Thalib itu akrab dengan Abu Jahal. Akrab banget. Bestilah kalau sekarang. Makanya ketika detik-detik terakhir Abu Thalib menjelang kematian itu ditungguin sama bestinya. Abu Jahal itu enggak pulang-pulang dari Abu Thalib. Makanya ketika Nabi datang ke sana, di situ sudah ada Abu Jahal. Lalu Nabi duduk di sebelahnya Abu Thalib, di sebelahnya ada Abu Jahal. Nabi mendakwai Abu Thalib karena dia mencintai dan Nabi tahu, Nabi yakin Abu Thalib itu mengimani secara hati, meyakini dakwah Nabi itu benar, Pak. Cuma enggak diucapkan oleh Abu Thalib. Bayangkan mulai kecil Abu Thalib itu sudah gandeng tangan Rasulullah, dituntun oleh Rasulullah, tidur bersama Nabi, berduduk di rumah Abu Thalib, mencari pengalaman bergelut dengan Abu Thalib, berjalan bersama Abu Thalib, belajar bersama Abu Thalib, dan Abu Thalib tahu persis siapa ponakannya ini. Makanya dicurahkan hartanya, dicurahkan tenaganya, dikorbankan kehormatannya untuk membantu dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi begitu menjelang kematiannya, Nabi dengan cinta yang begitu meledak-ledaknya, begitu besar keinginan pamannya untuk mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala, dia katakan, ya ammi, kul la ilaha illallah kalimatan nashhadu annaka inna rasulillahi sasatim innallahi ta'ala. Saya akan bersaksi, wahai paman, ucapkan nakil satu kalimat saja akan saya jadikan bukti, dan aku jadikan pembelaanmu di hadapan Allah Ta'ala. Ucapan sekali saja, la ilaha illallah. Abu Jahal tidak diam. Kenapa? Pasti. Apa kata Abu Jahal? Ya Abu Thalib, atarghabuna an milati Abdul Muthalib? Apa kamu benci dengan ajaran nenek moyang? Pengertian Abu Thalib noleh lagi kepada Nabi, dan Nabi ngajak lagi, qul la ilaha illallah ya ammi. Sekali dia ucapkan la ilaha illallah, kalimat itu akan aku jadikan pembinaan di hadapan, saya sendiri yang akan membina di hadapan. Anda telah bersahadat, walaupun cuma sekali. Noleh lagi kepada Abu Jahal, diungkapkan lagi. Makanya teman yang baik itu bisa menjadi penghalang kita untuk mendapat hidayah. Awas, hati-hati. Teman yang tidak baik menjadi penghalang bagi kita untuk mendapat. Jadi Abu Jahal itu gak ridho kalau Abdul Muthalib mengucapkan satu kalimat ini. Makanya dia pengaruhi. Coba, orang yang buruk mempengaruhi tentang apa? Hah? Yes, gak usah doa-doa, Mas. Kalau panjenengan punya grup umum, orang awam, sing dilebokno tulisannya apa aja? Gambar apa aja? Coba ayo. Mengajak kebaikan, minimal kalau gak mas itu sia-sia lah. Minimal itu. Karena manfaatnya. Ono uwit, jeplok sisin, bodoh. Pohon di depan rumahku pedot dulu. Bagaimana? Di foto, di share, saya manfaatnya apa? Saya manfaatnya apa? Terus apa maksudnya di sini grup? Hujan di foto, hujan dulu, gue seru. Malfaedah teman-teman soleh, enggak, foto di foto, hujan tetap di foto. Hujan sedang turun, rahmat Allah sedang diturunkan, waktunya berdoa. Lain lali dong, lali. Teman yang soleh mengingatkan ketika kita lali, saat hujan, saat hidayah, saat doa ijabah. Loh, lain tak lain, lain bukannya lain. Jadi teman yang tidak baik itu menghalang-halangi orang lain untuk mendapat taufik dengan jerih payah perjuangan untuk sampai dapat hidayah. Makanya seperti tadi itu, Masya Allah, masih teringat duduk bareng, berangkat bareng satu majelis Pak dengan saya. Terakhir saya dengar istri yang dulu pernah diambil sudah diceraikan. Padahal bersama-sama ngaji dalam satu majelis, mengambil istri-istri yang berhakat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengampuninya dan semoga Allah berikan taufik. Dan kita juga begitu ya. Nah, semua sekalian, apa yang bisa kita dapatkan dengan bersahabat orang-orang yang soleh? Apa yang kita bisa peroleh? Secara global ada dua manfaat. Yang pertama, masalihud dunya wama salikun fil akhirah. Ya, yang pertama, kita akan mendapatkan kemaslahatan-kemaslahatan di dunia. Dan yang kedua, mendapatkan kemaslahatan-kemaslahatan di akhirat. Mari kita simak pesan-pesan yang luar biasa dari Luqman Al-Hakim. Nasihat dari orang yang diabadikan oleh Allah namanya di dalam Al-Quran. Soalnya namanya Luqman Al-Hakim. Nasihat yang pertama. Beliau mengatakan kepada putranya, ya bunayya, ya bunayya, jalisil ulama, duduklah kamu bersama orang-orang yang berilmu. Bersahabatlah kamu dengan orang-orang yang berilmu. Lalu wazamhinhu birubbatain, dekatkan kedua lututmu kepadanya. Masya Allah. Artinya apa, Pak Ibu? Sing akrab dengan mereka, sedekat-dekatnya dengan mereka. Ya, duduklah kamu bersama orang-orang alim dan dekatkan, tempelkan kedua lututmu kepada dua lututnya. Artinya apa ini? Sing akrab. Kenapa? Fa innallaha tabaraka wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala la yuhyil qulub, benar-benar akan memberikan kehidupan kepada hati, binuril hikmah, dengan cahaya ilmu. Artinya apa? Kalau kamu akrab dengan orang-orang alim, dekat dengan mereka, hatimu akan dihidupkan oleh Allah dengan ilmunya. Sampai tinggal kumpul dengan orang alim itu, tapi bertindak opoai. Pribon? Pribon? Sungkan. Wong kasar itu dadak dadi halus. Lagi-lagi, ketika duduk dengan orang-orang alim. Wong mangane gransang, tau gransang apa ora? Lho, gragas. Lho kok kok dadi wong alim ya melok alim meneh. Mangan iku didik kancane dungane iku jenenge apa? Lho dia badan. Iya, minum itu masya Allah ikut alim, Pak. Jadi kalau hidup kumpul dengan orang alim itu, kalau minum itu salah apa diangkat. Seru itu dewe ngaten. Kenapa? Takdir. Ilmunya itu membawa kewibawaan. Insyaallah. Ya. Allah akan memberikan kehidupan bagi hati binuri hikmah, dengan cahaya hikmah, dengan cahaya ilmu. Kama yuhyil ardal maitah, sebagaimana Allah menghidupkan tanah-tanah yang sudah mati, biwa bilis sama dengan datangnya, dengan turunnya air hujan dari langit. Seperti itu. Satu, itu nasihat dari Luqman yang pertama. Ya, makanya kalau kumpul orang alim itu takono. Ojo meneng. Ya, sakinah mawaddah warahmah. Jenengan tahu Ustaz Zulkarnain Sunusi? Itu sopir pribadinya Syekh Saleh Fauzan. Tapi ngajinya ya di juru motor. Saya gimana dapat ilmu banyak, lebih ngajinya lebih matang pas nyupir. Sopir saya tadi ulama sampai malah ngaji kata kita. Orang sing salah kok ya, dia terangkan orang sing salah kok ya. Mestinya peluang jadi alim siapa? Jangan yang duduk langsung menghadap, langsung datang. Tuh kok kata tidak tinggi ompo kira-kira. ini sopir lho Pak Benyobir, saya gimana kalau ini pendapat antuk gimana, ada ini apa langkah-langkah kita, itu ditanyakan setiap kali ketemu dia, insyaallah. Dan bermajelis di sana, dan bermajelis di Yaman juga beliau. Pulangnya masya Allah, ilmu ini. Itu yang pertama dari Luqman. Yang kedua, masih dari Luqman. Ini kita ambil dari kitab Az-Zuhud yang ditulis oleh Imam Ahmad. Ini nasihat-nasihat ini diambil dari kitab Az-Zuhud. Nasihat yang kedua Luqman, apa? Ya Bunayya, jalisi sholihin. Duduklah kamu bersama orang-orang yang soleh. Bersahabatlah kamu dengan mereka. Min ibadillah, di antara hamba-hamba Allah. Berarti gak boleh sembarangan. Kenapa demikian? Fa innaka tusibu min mahasinihim khairan. Karena sesungguhnya engkau akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari kesolehan-kesolehannya. Mulai dari tata cara ngomong, orang soleh itu selalu menjaga adab. Selalu menjaga adab, selalu menjaga adab. Saya beberapa kali kumpul dengan ustaz-ustaz yang masya Allah lebih tadinya. Kalau ngomong ustaz rauh, ahwan. Turun lapor-lapor punya lu sepuluh di sini. Ya, pernah dari Bogor pulang ke Kediri, Pak. Sampai Kediri jam 12, belum makan. Akhirnya kita datang ke warung, tutup semua. Ada lampu nyala melik-melik, di alun-alun, kita meluncur ke sana. Pas sampai di situ, ingkes-ingkes loh, enggak. Padahal itu satu-satunya cahaya yang masih bersinar. Begitu nyampe loh, pokok tuh sambut telas Pak. Saya ngomong langsung nyodok, walah kasih teman. Teman saya ini Ustaz ini, alhamdulillah rezeki Allah. Pak matur suwun, seneng kula lihat. Adro, oh, kenapa tuh kok suntuk? Lah kasih teman ya teman. Jadi tak pikir mana. Lah Ustaz ini gak cuma melihat makan, dia gak dapat makan. Dia melihat orang jualan HP seneng, dia melihat senengnya. Makanya dia bersyukur, alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Iya Pak, Ustaz Abdul, kan kok sumpah kenapa, kok gak kebagian makan aja. Lalu weh, ya Tuhan. Lalu antum gak lihat gak wajahnya si dodol. Coba menurut antum gimana? Wong dodol mentek. Iku rasane piye? Ya seneng ta. Lah kamu kok suntuk kok seneng. La haula wala. Ya Ustaz insyaallah siap saya. Pak alhamdulillah. Ya enggak apa-apa walaupun telat. Akhirnya belajar dari situ. Kalau sekarang beli sama istri, Pak beli bakso telas alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Kenapa kok kita alhamdulillah? Melok seneng apa yang dirasakan orang lain. Jadi kan biasanya kak kebagian gini. Ya alhamdulillah kan. Apa inna lillahi wa inna ilaihi. Cara pandangnya sudah tuh kalimatnya di situ masyaallah. Perhatikan. Duduklah bersama dengan orang-orang saleh, kamu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan karena akhlaknya yang saleh. Wala allahu ayyakuna akhiru dalik. Bisa jadi di penghujung tempat dudukmu, di penghujung bertemumu itu, antunazala alaihimu rahmat. Masya Allah. Bisa jadi di penghujung pertemuanmu dengan orang soleh ini, Allah turunkan rahmat. Fatusibu ma'ahu, yang kemudian kamu pun mendapat rahmat bersama dengan orang-orang tersebut. Karena biasanya orang-orang kalau sholat itu setiap akan berpisah selalu mengakhiri dengan kafarat majelisnya. Tuh kan? Di penghujung pertemuan kamu dengan mereka, Allah turunkan rahmat dan kamu pun mendapat rahmat bersama-sama dengan mereka. Itu nasihat yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, ya bunayya wahai anakku, la tujalisis asrar, la tujalisil asrar, jangan kamu duduk bersama orang-orang yang buruk perangainya. Jangan kamu kumpul bersama orang-orang yang buruk akhlaknya. Kenapa? Fa innaka la tusibu min majalasatihim khairan. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan ketika duduk bersama majelis mereka. Enggak mungkin majelis buruk diberikan kebaikan oleh Allah. Dan yang lebih mengerikan apa? Wa la'allahu ayyakuna fi akhiri dalik antunazzala alaihim uqubah. Bisa jadi di penghujung pertemuanmu dengan orang-orang yang tidak baik, Allah turunkan adab kepada mereka. Fatusibu kama abuh, kan kamu pun mendapatkan siksa dari mereka atas perbuatan-perbuatan mereka itu. Karena kamu berduduk bersama mereka dan bermajelis di majelis mereka, Allah siksa majelis itu, Allah adab majelis itu, dan kamu pun mendapat siksaan tersebut bersama dengan orang-orang yang disiksa. Ini bapak-bapak sekalian, jadi kalau kita bersabar dengan orang yang tidak baik, tidak mungkin mendapat kebaikan. Dan kalau kita berkumpul dengan orang-orang alim, orang yang berilmu, orang yang soleh, tentu kita akan dapatkan kesolehan sebagaimana kesolehan mereka. Dan termasuk mengenal dan mencintai Allah. Coba lihat ketika kita kepada orang-orang yang komitmen kepada ibadah, waktunya sholat, ya jangan baik. Kita sholat. Ayo kita merapat sholat dulu. Acara dilanjut setelah ini nanti. Ini dengan lihat ketika bermain sampai olahraga, subhanallah, tidak lepas dari kesolehan. Dulu kita awal-awal kaji sunnah, bal-balan dengan teman-teman ahli sunnah, kasih bal-balan. Ketendam afwan. Itu bal-balan syar'i. Balai ocol kini ngulungi. Jarang gelondong kok beri-buri-buri kalau sebut. Aku sampai kan, mosong ini nak bal-balan. Tidak apa-apa, masa Allah usah. Apalagi ustaznya sih ditendang. Ditulungi, disini balai ocol. Saking hati-hatinya tidak ingin menyakiti orang lain. Coba bayangin, pernah antum temukan sepak bola kayak gak pernah ada di dunia. Ini nama penonton ini kayak opo. La haula wala quwata illa billah. Maka bapak-bapak pastikan kita bersahabat dengan orang-orang yang baik. Nah, pertanyaan yang kedua tadi, kalau kita menjauhi mereka, terus bagaimana nasihat mereka? Maka berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, hukumnya boleh dengan dua syarat. Syarat pertama, kuwatul imaniyah. Imannya kuat. Imannya kuat. Kenapa? Karena persahabatan itu saling mempengaruhi. Ngomong sama ngomong itu ke bawah Pak kita ini. Ke bawah sudah. Mana saya itu gak pernah saya cari misu, gak pernah. Untuk dibalikan misu. Ya, ya dari siapa? Teman. Mas belum sekolah itu tak mandikan. Saya mandikan teman. Nyanyi wak bayar, Pak. Nyanyi wak bayar. Leh, apa itu? Nyanyi wak bayar. Tidak bayar esok. Mbak tanya tak tanya, Mbak, siapa sih ngajari anak madin kamu rojain? Itu lebih teman-temannya di pos. Kalau Sabtu Ahad itu anak-anak ke rumah tuh datang ke rumah gitu. Habis subuh itu Pak, 5 anak, 4 itu masing-masing bawa. Nah, dan anak kami gak ada yang punya gitu. Gak ada yang punya anak-anak. Ya kasihan kadang-kadang, itu gak apa-apa main. Tiba-tiba apa nih? Pengumpul di Bali RT ini. Murajaan ini, Bang. Ngapain? Astagfirullah. Jadi boleh kita berkumpul. Kita dulu juga orang embongan, Mbak. Karena saya ngaji malam, jadi biasanya lulus di kor dulu waktu kor itu masih ada jualan-jualan. Itu paling belakang tunggu, ini ada ciri-ciri mabuk ini. Kor paling belakang, itu warung-warung semua di belakang itu dulu. Anak SMP, Masya Allah, jadi kan kalau tahu nangis. Ya anak SMP itu. Ya, ada 500 anak. Kumpul di sana, mabuk. Nah, kayak gini orang tuanya kan, nggak tahu. Terus ada perempuan-perempuan nak jilbab, pernah sampai rokokan perempuan pakai jilbab. Saya lewat itu, harus terserah itu, bukan urusan saya. Tapi aku mikir, saya yakin orang tuanya gak itu dengan demikian. Akhirnya saya berhenti, mau tak samperi, mungkin dikira polisi kan sakit kulit. Meluat, aku kayaknya kelawamu. Mau tak tanya gimana ibu gitu loh, kamu begini gimana orang tuamu gitu loh. Wabur semuanya, kasih tau nasihat itu. Masya Allah, jadi boleh dengan catatan satu, imannya harus kuat. Ya dengan teman-teman kita, teman SMA, cari teman-teman lama itu. Dengan catatan itu Pak, kita merubah, jangan kita yang dirubah. Nah itu gak bisa kalau imannya beten kuat. Yang kedua apa? Kuatul ilmiah. Ilmunya harus luas kita. Kenapa? Karena pasti ada bantahan-bantahan atau subhat. Beten. Nah kalau kita gak punya ilmu, gak dalam ilmunya, gimana menjawab bantahan itu? Atau eyelan itu? Iya apa tidak? Maka pastikan dua hal. Nah kalau tidak bagaimana? Doa. Ya, kalau kita gak bisa mendekat, maka yang kita lakukan apa? Berdoa kepada Allah, semoga mereka diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah. Baik, ikhwatul iman, ini yang bisa kami sampaikan dalam kajian malam ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita selalu memohon kepada Allah, dijaga ibadahnya, sholat malamnya, terutama baca Qur'annya. Tolong dijaga dengan sebaik-baiknya agar amal-amal soleh ini Allah limpahkan keberkahannya kepada anak-anak kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.